Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim. Dalam hadis ini, khalaqul a'zamullah, kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama ialah menetapkan sifat yamin bagi Allah Subhanahu wa taala. Yamin itu ialah tangan kanan. Jadi kita menetapkan dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan atau yamin. Tentunya tidak sama dengan tangan makhluknya. Ya. Kita yakin Allah punya tangan kanan, tapi tidak sama dengan tangan kanan makhluknya. Ya. Dan juga kita tidak tahu bagaimana hakikat tangan kanan Allah, karena ini termasuk perkara gaib. Gaib. Kita yakini karena ada dalil yang menjelaskannya. Di antara dalil tentang masalah ini disebutkan di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat 67. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamati. Bumi seluruhnya dalam genggaman Allah pada hari kiamat. Was-samawati matwiyatun biyamini. Dan langit-langit yang ada dilipat dan digenggam dengan tangan kanannya Allah. Biyamini. Ini peristiwa pada hari kiamat nanti. Seluruh bumi tanpa terkecuali itu digenggam oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal dihancurkan saja ya. Langit-langit yang ada dilipat dan digenggam dengan tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Jelas. Was-samawati madwiyatun biyamini. Merupakan dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kanan, ya. Tapi ingat, tangan kanan Allah tidak sama dengan tangan kanan makhluknya. Dan hakikatnya, bagaimana wujudnya, bagaimana bentuknya, bagaimana ciri-cirinya, kita tidak tahu. Ini termasuk perkara gaib. Kemudian dalil dari hadis yang sahih, seperti yang kita baca tadi. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari wa Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Yaminullahi mal'a. Tangan kanan Allah itu penuh dengan rezeki. La taghiruha nafaqatun, tidak terkurangi oleh pemberian. Ya. Nah. Sampai seterusnya hadis. Juga disebutkan dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wa Muslim, juga dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala. Rasulullah SAW bersabda, "Yatwis samaa'a bi yaminihi." Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti akan melipat langit dengan tangan kanannya. Ya. Juga disebutkan dalam hadis yang lain lagi, riwayat dari Imam Bukhari wa Muslim, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tasaddaqa bi adri tamratin min kasbin thayyib." Barang siapa yang bersedekah seukuran satu butir kurma dari hasil kerja yang baik dan halal. Wala yasudu ilallah illa thayyib. Dan tidak ada yang bisa naik kepada Allah kecuali amalan yang baik. Fa innallaha yataqabbaluha bi yaminihi. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima sedekah tadi dengan tangan kanan. Jadi menerima amalan sedekah tadi dengan apa ini? Tangan kanan. Nah, jadi kalau kita bersedekah dari kerja yang halal, yang baik, sekalipun cuma seukuran satu butir kurma, itu akan naik ke langit amalan kita dan diterima oleh Allah dengan tangan kanannya. Ya, diam. Sehingga Ahlussunnah wal Jamaah meyakini seyakin-yakinnya bahwa Allah Subhanahu wa taala itu memiliki yamin, tangan kanan, dan tidak sama dengan tangan kanan makhluknya. Namun kita tidak tahu bagaimana hakikat tangan kanan Allah Subhanahu wa taala itu. Ya, karena itu termasuk gaib. Yang penting kita meyakini keberadaannya. Faedah yang kedua, berupa pertanyaan. Apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kiri? Kalau punya tangan kanan, apakah Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan kiri? Ini ternyata para ulama Ahlussunnah wal Jamaah berbeda pendapat tentang masalah ini. Nah, ini termasuk salah satu contoh perbedaan pendapat yang dibolehkan dalam masalah akidah. Nah, memang masalah akidah itu pada umumnya tidak ada perbedaan pendapat, ya, harus satu akidah, ya. Tapi dalam masalah ini karena banyaknya penjelasan dari hadis yang berbeda menimbulkan perbedaan pendapat. Apakah Allah memiliki tangan kiri ataukah tangan Allah itu dua-duanya kanan? Ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Pendapat yang pertama, ini pendapat yang menetapkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu memiliki tangan kanan dan tangan kiri. Di antara yang berpendapat seperti ini ialah Al-Imam Ad-Darimi. Kemudian termasuk juga Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, Syaikh Siddiq Hasan Khan, Syaikh Khalil Al-Harraj, dan yang semisalnya dari para ulama pentahqiq atau peneliti, bahwa mereka berpendapat Allah memiliki apa ini? Tangan kiri, yakni shimal. Shimal, tangan kiri. Adapun dalil mereka ialah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dalam sahihnya. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, yatwi Allahu 'azza wa jalla as-samawati yawmal qiyamah. Pada hari kiamat nanti Allah azza wa jalla akan melipat langit-langit. Melipat semua langit yang ada. Thumma ya'khudhunna biyadihil yumna. Kemudian semua langit yang telah dilipat tadi diambil oleh Allah dengan tangan kanannya. Biyadihil yumna, dengan tangan kanannya. Jadi semua langit itu dilipat kemudian diambil oleh Allah dengan tangan kanannya. Tsumma yaqul, kemudian Allah berfirman, Anal maliku, akulah raja yang sebenarnya. Anal jabbarun, mana raja-raja dunia yang sombong-sombong itu? Anal mutakabbirun, mana orang-orang yang sombong? Thumma yatwil ardina bishimalihi. Kemudian seluruh bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala bishimalihi, dengan tangan kirinya. Il akhir hadis, sampai seterusnya hadis. Ini bishimal. Tangan kanan untuk melipat semua langit, tangan kiri untuk melipat semua bumi, ya. Menunjukkan bahwa Allah memiliki tangan kanan, yamin, dan juga tangan kiri, yakni shimal. Barakallahu. Kemudian pendapat yang kedua, mereka mengatakan bahwasanya tangan Allah Subhanahu wa taala dua-duanya kanan. Ya. Jadi Allah punya dua tangan tapi sama-sama kanan. Barakofikum. Jangan pakai bayang-bayangkan, ya. Enggak bisa dibayangkan karena perkara gaib, ya. Tapi yang penting kita yakin Allah punya tangan, ya. Dan ini pendapat yang kedua, mengatakan tangan Allah itu dua-duanya kanan. Ya. Di antara yang berpendapat seperti ini ialah Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi, Syaikh Al-Albani rahimahullah, dan misalnya dalil mereka di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innal muqsitina indallahi ala manabir min nur. Sesungguhnya orang yang berbuat adil akan dinaikkan mimbar dari cahaya di sisi Allah. Ayyamin Rahman, yang ada di sebelah kanan Ar-Rahman. Ya, sebelah tangan kanan Allah yang Maha Rahman. Wa kilta yadayhi yamin, dan kedua tangan Allah itu yamin, kanan. Wakil ta ya jadi yang kedua tangan Allah itu yamin, yakni kanan. Nah, barakofik. Betul. Ada tu. Baik, barakofikum. Ini perbedaan pendapat yang terjadi di kalangan para ulama al-sunnah wal jamaah. Nah, ada dua tadi, ya, yang menjelaskan tentang tangan Allah. Ada yang mengatakan satunya kanan, satunya kiri. Ada yang mengatakan kedua-duanya apa ini? Kanan. Barakofikum. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya yang bisa kita ambil dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Yaminullahi mal'a la taghibuha nafaq. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala ialah zat yang maha kaya. Maha kaya. Di tangan kanan Allah itu penuh dengan rezeki dan tidak terkurangi sedikit pun dengan pemberian yang banyak. Walaupun banyak memberi, itu enggak berkurang sedikit. Itu menunjukkan saking apa ini? Banyak. Ya. Menunjukkan saking banyaknya, saking kayanya. Ya, menunjukkan betapa kaya dan luas rezeki Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan semacam ini, ikhwan fillah azakumullah, harusnya membuat kita semuanya yakin bahwa segala permintaan kita, apalagi terkait dengan rezeki, ya, itu kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala pasti, ya, akan diberi. Tidak akan kekurangan, ya. Karena Allah Maha Kaya. Mau minta apa saja kepada Allah, harusnya tidak sampai kemudian banting setir minta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Mau minta ke siapa lagi? Mau minta ke bangsa jin? Mereka itu makhluknya Allah, miskin. Mau minta kemana? Malaikat, mereka juga makhluknya Allah, miskin. Ini sangat butuh. Apalagi minta kepada manusia yang telah mati. Untuk ngurus dirinya sendiri saja tidak bisa, apalagi diminta-minta, ya. Nah, tambah miskin lah. Seperti itu. Jadi kalau seorang ini meyakini Allah zat yang maha kaya, zat yang maha luas rezekinya, maka bisa menyebabkan orang ini selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak takut Allah kekurangan, kehabisan stok. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu marah dan murka kepada hamba yang tidak pernah meminta kepadanya. Ya. Beda dengan manusia. Kalau dimintai terus lama-lama sumpek juga, ya kan? Datang minta dikasih. Besok lagi minta lagi dikasih lagi. Besok lagi minta dikasih lagi. Pikir-pikir tambah lama kok. Enggak tahu diri wani, ya. Nah. Ya. Asalnya dikasih uang, lama-lama dikasih bogeman. Ya, sumpah. Ya. Kayak memeras begitu, ya. Jadi manusia itu kalau sering dimintai malah marah. Enggak berkenan, ya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak diminta malah marah, murka. Terus pengennya gimana? Minta itu sebanyak mungkin. Panjang hari, malam dan siang minta sebanyak-banyaknya, Allah malah senang. Ya. Karena orang ini berarti telah mengakui kekayaan Allah, mengakui kekuasaan Allah dan rezeki Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak pernah minta, justru tidak langsung meremehkan kemampuan Allah, kekuasaan Allah dan rezeki Allah. Seolah-olah kalau diminta terus takut stok rezekinya Allah berkurang. Ya. Karena makhluk Allah terlalu banyak, minta semuanya enggak enak saya sama Allah. Ya, mengurangi stoknya. Ini enggak begitu. ya. Jadi harusnya dengan keyakinan sepanjang ini itu gak perlu datang ke kuburan minta-minta kepada orang yang telah mati, gak perlu minta-minta ke bangsa jin, gak perlu minta-minta ke penghuni-penghuni pantai, penghuni pohon atau yang lain dari kalangan dedemit-dedemit, ya, gak perlu, ya. Justru orang yang melakukan semacam itu gak yakin dengan kekuasaan Allah, gak yakin dengan kekayaan Allah, meremehkan Allah. Maka di sini digambarkan ara'aitum ma anfaqa mundu khalaqas samawati wal ardh. Tahukah kalian sudah berapa banyak rezeki yang Allah berikan kepada makhluknya sejak pertama kali Allah menciptakan langit dan bumi sampai sekarang? Hah? Sudah berapa banyak yang telah dikeluarkan? Tahu enggak? Enggak ada yang tahu. Kenapa? Saking banyaknya, enggak bisa dihitung. Rezeki yang Allah berikan kepada burung, kepada binatang-binatang yang lain, kepada manusia, ya. Sejak diciptakan langit dan bumi. Apakah kalian tahu? Sudah berapa besar rezeki yang Allah berikan kepada makhluknya? Tentu kita enggak tahu. Saking banyaknya, saking besarnya. Fa'innahu lam yaghib ma fi yaminihi. Sesungguhnya tidak mengurangi stok rezeki yang ada di tangan Allah, kanan Allah Subhanahu wa taala. Masih penuh rezeki yang ada di tangan kanan Allah Subhanahu wa taala. Itu meyakinkan kepada kita semua bahwasanya kalau kita minta terus dari generasi ke generasi, itu stok rezeki yang ada di tangan Allah itu masih penuh, tidak berkurang. Ya, nah, terus yakin. Jadi kalau kita lagi susah karena sempit rezekinya, ya, penghasilannya semakin lama semakin berkurang, pekerjaan semakin susah dicari, ya, kebutuhan semakin meningkat dan lain sebagainya, ya kan? Nah, jual ini jual itu, ya, nah, menghabiskan kekayaan yang ada, tambah lama tambah pailit. Nah, ingat Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Kaya, Allah Maha Kaya. Minta kepada, jangan minta kepada selain Allah, karena samping itu berdosa juga salah alamat. Minta itu kepada orang yang maha kaya, zat yang maha kaya, zat yang maha kaya, yang banyak rezekinya. Tidak malah minta kepada sesuatu yang apa ini? Miskin, yang kekayaannya terbatas, ya. Yang kalau diminta-minta terus marah, ya. Nah, salah alamat. Barakallahu. Yaminu wahi mal'a la tadhibuha nafaqa sahha illayl wan nahar. Ar'aitu ma anfaqa minhu khalaqas samawati wal arda fa innahu lam yaghib ma fi yaminihi wal qistu bi yadihi al-ukhra yaghfiru wa yaghfir. Baik. Kemudian dalam hadis ini juga terdapat faedah bahwa rezeki itu di tangan Allah. Allah yang menaikkan dan yang menurunkannya bagi siapa saja yang Allah kehendak. Nah, seperti dalam surat Ar-Ra'd ayat 26 disebutkan, yabsutu rizqa liman yasha, Allah memberi keleluasan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Wa yaqdir, dan Allah memberi kekurangan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Ya. Jadi kita itu harus yakin yang mengatur rezeki itu ialah Allah. Kalau dikasih banyak, ya bersyukur. Alhamdulillah, dikasih banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih sedikit, ya sabar. Memang yang berhak mengatur rezeki itu Allah. dan kita harus selalu khusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dikasih banyak, bagaimana berbaik sangkanya? Ya. Allah Subhanahu wa taala mengujiku apakah aku bersyukur dengan rezeki yang banyak ini. Ya. Tak sedekahkan, ya. Sedekahkan. Kalau dikasih rezeki yang pas-pasan atau kekurangan, harus tetap berbaik sangka kepada Allah. Mungkin ini yang terbaik bagiku. Mungkin Allah Subhanahu wa taala mengendaki seperti ini untukku. Seandainya saja dalam kondisi seperti ini aku diberi kekayaan yang melimpah ruah, mungkin aku akan jadi orang sombong, mungkin aku jadi orang yang rakus, yang semakin jauh dari agama. Mungkin ini yang terbaik, ya. Nah, barakah itu. Jadi itu jangan seperti prinsip orang-orang yang tidak beriman dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, ketika dikasih rezeki yang melimpah ruah dia bilang Allah menghormatiku, akramah. Ketika dikasih rezeki yang pas-pasan atau kekurangan rezeki, dia perburuk sangka kepada Allah. Rabbi ahad. Allah telah membuat aku hina. Ya. Allah telah menghina aku. Kasih rezeki yang sedikit. Nah. Jadi kita harus tahu bahwasanya yang mengatur rezeki itu ya Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbu ya Fit, Allah yang menaikkan dan yang menurunkan rezeki itu pada siapa saja yang Allah kehendaki dan diperkuat dengan firman Allah tadi. Surat Al-A'raf ayat 6, yabsutu rizqa liman yasha' wa yaqdir. Allah yang membentangkan rezeki bagi siapa saja yang Allah kehendaki dan yang membatasi rezeki, yakni mengurangi rezeki. Yang memberi rezeki yang kurang pada siapa saja Allah. Nah, hadis berikutnya yang keempat, wa Nabi Da' radhiyallahu taala qala, dari sahabat Abu Da' semoga Allah Ta'ala meridhoinya, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syataini yang tatihani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada dua ekor kambing yang saling sundul-sundulan, ya, serodok-serodokan, ya, sundang-sundangan, ya, tanduk-tanduan. Nah, tengkar. Faqala, maka Rasulullah bertanya, atajmi fima yang tatihani ya Abu Dzar? Wahai Abu Dzar, tahukah kamu apa latar belakang dua ekor kambing ini kok sampai saling apa ini menanduk, ya? Saling seruduk, ya, tengkar. Kutulah aku, yaitu Pujar menjawab, aku tidak tahu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lakinillahu yajri, tetapi Allah mengetahuinya. Wasayahkumu bainahuma, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan menghukumi perselisihan di antara dua ekor kambing itu. Rawahu Ahmad, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Nah, riwayat Imam Ahmad ini kalau kita lihat sanadnya ada 6 rawi yang masyhur. Ini dari Mundir bin Ya'la, dari guru-guru mereka, Syekh, ya, ini yang guru-gurunya ini majhul. Kemudian diriwayatkan dengan riwayat yang lain, yang juga riwayat Ahmad, namun sanadnya juga lemah, kan ada rawi yang bernama Laits ibnu Abi Sulaim. Kemudian dikuatkan dengan riwayat yang lain yang sahih, riwayat Ahmad dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha yaumal qiyamah. Sungguh hak-hak orang yang berhak akan dikembalikan pada hari kiamat nanti. Hatta yuqada lisyatil jalha'i minal qarna'i tamtifuha. Sampai haknya kambing yang tidak bertanduk akan dikembalikan karena tandukan kambing yang bertanduk. Ini memperkuat riwayat ini, ya. Nah, sehingga hadis ini bisa dikatakan sahih dengan banyak syawahid penguatnya, ya. Barakallahu. Yang mana dalam hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Ya. Jadi pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tak terbatas. Sementara pengetahuan makhluk terbatas. Ya. Terbukti ketika ada dua ekor kambing yang sedang tengkar saling menanduk. Rasulullah tanya sama Fudzal, "Tahu enggak kamu, ngapain dua ekor kambing itu kok saling menanduk? Rebutan apa?" Hah? Sudah mengatakan, enggak tahu. Ya. Seandainya ada makhluk yang pengetahuannya tak terbatas, tentu akan diketahui oleh budak. Ya. Karena kasusnya ada di tempatnya. Yang bisa dibaca koordinatnya. Mungkin rebutan rumput, rebutan apa. Tapi budak mengatakan, enggak tahu. Menunjukkan pengetahuan makhluk terbatas. Allah mengetahui apa sebabnya. Tapi Rasulullah enggak menjelaskan sebabnya apa, ya. Nah, tapi Rasulullah ingin menunjukkan kepada Abu Dzar bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha mengetahui, sementara pengetahuan kita itu terbatas. Contohnya ini. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dalam hal ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Adil. Jadi persengketaan di antara kambing sekalipun akan digelar sidang khusus untuk menentukan siapa yang benar, siapa yang salah. Kambing, apalagi manusia, ya, tambah menunjukkan keadilannya Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan digelar pada hari kiamat nanti. Mereka-mereka yang mendolimi akan didatangkan di hadapan orang-orang yang terdolimi, ya, disidang oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil. Ditentukan siapa yang benar, siapa yang salah, ya. Hanya saja kalau hewan datangkan kemudian sidang, ini yang benar, ini yang salah, kemudian yang salah dihukum, setelah itu kemudian mereka semuanya, kambing-kambing atau hewan-hewan yang lain yang bermasalah itu dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jadi tanah. Adapun manusia, imma ilal jannah wa imma ilan nar, kalau enggak surga ya neraka. Sehingga orang kafir yang menyaksikan peristiwa itu sampai mereka menginginkan seperti hewan-hewan tadi. hancur jadi tanah, beres rusak, enggak pakai neraka ya. Ya laitani kuntu turaba, dua kiranya aku jadi tanah. Nampak lihat ya, kasus yang menimpa hewan-hewan yang bersengketa itu selesaikan urusannya dan dihancurkan semuanya oleh Allah jadi tanah. Nah, orang kafir sudah tahu kalau diri mereka pasti akan hancur, pasti akan dimasukkan neraka. Berharap, tapi harapan saat itu sudah tinggal harapan, tidak akan pernah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan sudah tidak pada tempatnya, ya. Mereka mengharap supaya jadi tanah. Sudah selesaikan urusan, hancur di tanah selesai. Bagi orang-orang kafir, enggak masuk surga enggak apa-apa, yang penting jangan sampai masuk neraka, ya kan? Nah, tapi Allah tidak mengendaki mereka jadi tanah. Allah mengendaki mereka masuk ke dalam neraka. Nauzubillah. Jadi besok pada hari kiamat seperti itu ya. Enggak masuk surga itu enggak masalah, yang penting jangan masuk neraka. Sampai pada tingkat seperti itu. Memberi neraka yang cukup gas. Lain kalau sekarang enggak pernah lihat neraka, enggak apa-apa, mampir-mampir sebentar ke neraka, nanti paling-paling sehari dua hari cari pengalaman di neraka, kenalan sana kenalan sini, setelah itu ke surga. Belum lihat, belum melihat bagaimana dahsyatnya neraka. Belum lihat. Nanti kalau sudah lihat, itu sampai seperti ini. Enggak masuk surga enggak apa-apa, yang penting jangan masuk neraka. Ya, sampai seperti itu. Padahal kita sangat mengharapkan bisa masuk apa ini? Surga. Tidak semata-mata selamat dari neraka, tapi saking takutnya melihat neraka yang telah dipamerkan oleh Allah, diperlihatkan kepada semua makhluk, sampai-sampai sekalipun enggak masuk surga enggak apa-apa, yang penting tidak masuk neraka. Ya. Sampai-sampai berharap menjadi tanah. Ya. Nah, harap itu. Ini kalau sudah lihat neraka betulan, kalau belum lihat seperti tadi itu ya, meremehkan. Kemudian dalam hadis ini kana bin Abdullah terdapat faedah untuk tadabbur fi ayatillah kauniyah. Banyak merenungkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di alam semesta ini. Jadi jangan cuma senang kambingnya tambah lama tambah banyak ya. Banyak pinak ya. Nah, lari sana lari sini ya. Nah, lucu-lucu. Perhatikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ya, untuk menambah keimanan ya. Apapun binatang juga begitu ya. Nah, insyaallah. Ini ya ciptaan Allah ya. Nah, ada yang ganteng juga ya. Nah, macam-macam ciptaan yang indah ya. Nah, seperti itu. Kalau kita sering tadabur seperti itu, akan semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kemarin kita sampaikan ya, bahwasanya salah satu cara untuk bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik ialah mengenal Allah Subhanahu wa taala melewati apa ini? Tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta. Fi ayatillah al-kauniyah. Begitu. Baik. Hadis berikutnya. Yang kelima. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala an. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a hadhihi al-ayah. Bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah membaca ayat ini, yakni surat An-Nisa ayat 59 58. Inna Allah ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha ila qawli inna Allah kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk memberikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Untuk melaksanakan amanah ya kepada yang berhak menerimanya. Sampai pada firman Allah, sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Wa yadhu ibhamaihi ala udunaihi. Kemudian Rasulullah meletakkan kedua ibu jari ibham ala udunaihi, di atas kedua telinganya. Wallati talihima wallati taliha ala ainaihi, dan jari setelah ibu jari, ini jari telunjuk, diletakkan di atas kedua mata beliau. Rawah Abu Dawud wa Abu Hibban wa Abu Abi Hatim. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Abu Hibban dan Ibnu Abi Hatim. Nah, hadis ini ikhwan Abu Dina Azakumullah, sanadnya hasan ya. Ada yang mengatakan sahih. Baik. Dalam hadis ini terdapat pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, bahwa sunnah menjelaskan Al-Quran. As-sunnah itu menjelaskan Al-Quran. Dalam ayat ini disebutkan innallaha kana sami'an basira. Kemudian Rasulullah menjelaskan dengan meletakkan kedua ibu jarinya di atas kedua telinganya dan jari telunjuk di atas kedua matanya. Maksudnya Allah itu Maha mendengar, yakni memiliki dua telinga, dan Maha melihat, yakni memiliki dua mata. Tapi perlu diketahui tadi bahwa telinganya Allah, matanya Allah tidak sama dengan mata makhluknya. Dan kita tidak tahu bagaimana hakikatnya, bagaimana bentuknya, ciri-cirinya, karena itu perkara gaib ya. Yang penting kita yakini Allah punya telinga, punya apa ini? Mata. Hanya saja tidak sama dengan telinga dan mata kita, ya. Nah, dijelaskan. Maha mendengar dijelaskan oleh Rasulullah, yakni memiliki kedua telinga. Maha melihat, maksudnya memiliki kedua mata. Berarti as-sunnah itu menjelaskan apa ini? Al-Quran. Dengan demikian, dalam hadis ini terdapat faedah tentang batilnya kelompok ingkarul Quran. Ya, ingkar sunnah. Ingkar Quran. Batilnya kelompok ingkar sunnah. Ada kelompok di tengah-tengah kaum muslimin itu yang mengingkari as-sunnah. Dalil mereka ya Al-Quran saja, enggak pakai as-sunnah. Ya, begitu. Alasan mereka kalau Al-Quran jelas wahyu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun as-sunnah ini banyak permainan yang terjadi di bawah ya. Tingkat kesohihannya juga diperselisihkan. Riwayat-riwayatnya dari orang ke orang, ya. Adapun Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala langsung, sehingga mereka mengingkari sunnah. Dalilnya Quran saja, Al-Quran nun, ya. Ini bantahan bagi mereka. Bahwasanya as-sunnah itu diperhitungkan untuk menjelaskan Al-Quran. Jadi bagi mereka, kalau ditanya apakah Allah Maha Mendengar, Allah Maha Melihat, iya. Apakah Allah punya telinga atau mata? Enggak tahu. Yang penting bisa mendengar dan melihat. Terus pakai apa? Enggak tahu. Quran bicara demikian. Kalau ingkar sunnah. Tapi kalau ahlu sunnah wal jamaah menyatakan Allah punya dua telinga untuk mendengar dan dua mata untuk melihat. Ya, sunnah yang menjelaskan Al-Quran. Banyak sekali contoh-contoh ya penyimpangan ingkar sunnah. Ya, penghalalan yang haram, pengharaman yang halal, masih banyak sekali. Ya. Hati hewan ya haram. Kenapa? Karena termasuk darah. Limpa hewan-hewan itu haram karena termasuk darah. Dalam Al-Quran diharamkan darah. Ya. Mereka enggak mau penjelasan dari As-Sunnah. Ada dalam As-Sunnah disebutkan ada dua darah yang dihalalkan, yakni hati dan limpa. Itu namanya mengharamkan yang halal karena salah pedoman. Ya. Seperti itu. Terus bagaimana sholatnya? Ya terserah, yang penting berdiri. Gimana cara berdirinya? Enggak tahu. Silakan, yang penting berdiri. Wa aqimus shalah. Tegaklah sholat dengan berdiri. Akhirnya berdirinya macam-macam. Ada yang berdiri terus berjam-jam. Sampai kapan? Sepuas saya. Ada yang berdiri tempatnya gelap. Kamu sholatnya kok pada gelap? Ya memang perintahnya supaya sholat sambil berdiri. Tapi gak dijelaskan bagaimana cara berdirinya. Saya lebih suka berdiri tempatnya gelap-gelap. Jadi ternyata di kalangan ingkar sunnah itu terjadi perselisihan yang cukup hebat. Walaupun dalilnya dari Al-Quran saja, ternyata mereka itu menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kemauannya sendiri, sendiri. Akhirnya mereka pun tengkar sendiri. Salah semua. Ya, maaf. Na'udzubillah min dzalik. Salah semua. Ada orang yang sholat, sujud, rukuk. Dasarmu apa itu? Sallu kama ra'aitum min usalli. Kata Rasulullah. Ya, sholatlah kamu seperti melihat aku sholat. Tidak berlaku hadis. Yang berlaku ialah Quran. Wa aqimus sholat. Ya. Nah. Tidak perlu rukuk, tidak perlu sujud, tidak perlu tasyahud. Ya, berdiri. Tapi anehnya, mereka itu ketika berdiri sholat, bacaannya macam-macam. Yang baca apa, tidak tahu. Yang ini baca apa gitu. Dalilnya mana? Wa aqimus shalah. Ya. Berdirilah engkau untuk menegakkan sholat. Bacaannya kok macam-macam. Dari mana dalilnya? Penafsirannya sendiri. Sendiri. Ya. Ternyata ada yang ketahuan. Minjam bacaan. Bacaan sholat yang diajarkan dalam As-Sunnah. Mengakui atau tidak, ternyata mereka ngambil juga dari As-Sunnah ya. Nah, ini bingung. Kalau berdiri terus membosankan, gak ada yang dibaca, ngelamun ya. Akhirnya cari sana dari sini ketemu bacaan sholat. Oh, cocoknya aja lah. Dia lupa harus mengingkari As-Sunnah, tapi dia ngambil sebagian As-Sunnah itu. Memang kacau pedomannya ya. Nah, jadi sekali lagi dalam hadis ini terdapat faedah tentang batilnya kelompok ingkar sunnah. Ya, Jadi Al-Quran itu tetap harus dijelaskan dengan apa ini? As-Sunnah. Dan dilarang keras kita menolak As-Sunnah. Baik, kemudian dalam hadis ini terdapat dari tentang sifat As-Sam'u wal Basar bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mendengar dan Maha melihat, ya. Dan ini merupakan bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah. Ya. Jadi kelompok yang dipimpin oleh Jam, ya, Sufwan, yang menolak seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Tolak, enggak diterima. Mereka hanya meyakini nama-nama Allah, tapi ditolak sifat-sifatnya. Mereka meyakini Allah itu ialah As-Sami, Zat yang Maha Mendengar, tapi tidak punya pendengaran. Allah memang punya nama Al-Basir, Maha Melihat, tapi Allah tidak punya penglihatan. Allah punya nama Al-Qadir, Zat yang Maha Kuasa, tapi Allah tidak punya kekuasaan. Na'udzubillah minzalik, ya. Allah Maha Mendengar, tapi tidak punya pendengaran. Allah Maha Melihat, tapi tidak punya penglihatan. Allah Maha Kuasa, tapi tidak punya kekuasaan. Itu bagi orang yang sebodoh-bodohnya sekalipun akan merasakan keanehan keyakinan semacam ini, ya. Ya, tanyakan sama dia, ya. Orang Jahmiyah, ya. Kamu bisa melihat enggak? Iya. Pakai apa? Ya pakai penglihatan. Gitu. Emangnya pakai apa? Tayyib. Kamu bisa dengar enggak omonganku? Dengar ya. Emangnya aku tuli apa? Tuh pakai apa kamu mendengar ucapanku? Ya pakai telinga, alat pendengaran. Nah. Kamu bisa minta aku minta tolong enggak? Apa itu? Ngangkat mejaku. Kamu punya kekuatan enggak? Nah, ya angkat. Kamu pakai apa angkatnya? Ya pakai kekuatan supaya bisa angkat. Baik. Jadi kalau ada orang yang bisa mendengar itu berarti punya alat pendengaran. Kalau orang itu bisa melihat berarti punya penglihatan. Kalau orang itu ya kuasa atau berkuasa berarti dia punya apa ini? Kekuasaan. Iya kan? Iya, terus kenapa? Nah, iya, masa kamu lupa pendapatmu yang batil itu? Ya, nah. Allah juga demikian. Ya, Maha mendengar dan punya pendengaran. Maha melihat, maka punya penglihatan. Maha kuasa, berarti punya kekuasaan. Dan itulah yang disebutkan dalam hadis ini. Innallaha kana sami'an basira. Innallaha kana sami'an basira. Akan dijelaskan oleh Rasulullah wa yaqibha maili ala udunaini wa ladidaiha ala aini. Nah. Tapi perlu diingat ya, Rasulullah menunjuk kedua telinganya dan kedua matanya bukan berarti menyamakan telinga Allah dengan telinga makhluk, menyamakan mata Allah dengan mata makhluk. Menunjuk telinga dan menunjuk mata itu supaya kita paham maksudnya ialah telinga dan mata sama namanya tapi beda hakikatnya. Kalau Allah sama makhluk berbeda, di mata Allah dengan mata makhluk berbeda, telinga Allah dengan telinga makhluk berbeda, ya. Nah, di sini ada kaidah di syariat dalam hukum menggunakan alat raga dalam dunia pendidikan, ya. Nah, jadi ada dalilnya menggunakan alat raga dalam dunia pendidikan. untuk bisa memahamkan anak didik agar lebih paham penjelasan pelajaran yang diajarkan, ya. Begitu. Dari bahasa Arab gitu ya. Gelas, kubun, gelas. Tidak usah pakai gelas, kub. Oh iya, maksudnya gelas, ya. Walau suah. Nah. Tapi kalau udah, oh itu. Apa? Kelang suah. Ya, jam tangan. Waduh. Ini memang di atas rata-rata. Wajaran. Nah. Jika alat peraga itu untuk memperjelas sesuatu yang sebetulnya sudah jelas. Supaya tambah jelas, ya. Tapi kalau sudah demikian, kok masih belum jelas, berarti ada kelainan. Berarti, ya. Nah. Kitabun. Paham kan? Paham. Coba apa artinya kitabun? Kitabun baju. Coba, ya memang orangnya ini yang memang bermasalah, ya. Nah, jadi alat peraga itu memang ada dalam syariat kita, ya. Rasulullah sering memberi contoh-contoh yang jelas agar para sahabat memahami penjelasan beliau. Dalam hal ini Rasulullah tidak menjelaskan sami'an basirah kecuali dengan apa ini? Peraga, ya. Sami'an basirah, ya. Nah, gitu. Jadi pendengaran dan penglihatan. Barakallahu. Demikian yang menafikan azakumullah. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis ini, saya rasa cukup sampai di sini pertemuan kita pada malam hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tarqafikum wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah.